Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa ma abyana butlana ra'yin yaqdi bi anna makan al-baitil haram musawin li sa'iril amkina wa dhat al-hajar al-aswad musawiyatun li sa'ir hijaratil ard wa dhat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musawiyatun li dhati ghairi wa innama at-tabdilu fi dhalika bi umurin kharijatin 'anil dhati was sifatil qa'imati biha. Betapa jelasnya kebatilan pendapat yang mengatakan yang mengharuskan untuk dia mengatakan bahwa makanul baitil haram, tanah haram ini yang dibangun di atasnya baitullah, musawin li sa'iril amkina, bahwa tanah haram sama dengan semua tanah yang ada di atas muka bumi. Wa dhatal hajaril aswad musawiyatun li sa'iri hijaratil ard. Mereka juga mengatakan, meyakini bahwa hajar aswad sama dengan hajar-hajar yang ada lainnya di atas muka bumi, dari bebatuan, hajarnya batu, batu hitam. Mereka yakin bahwa sama saja dengan batu yang lain. Wa dhat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musawiyatun li dhati ghairihi, dan dhatnya Rasulullah sama dengan dhat yang lain. Wa innama at-tafdhilu fi dhalika bi umurin kharijatin 'anil dhat, bahwa keutamaan itu adalah sesuatu yang di luar dhat itu sendiri. Dan sifat yang qa'imatun biha, yang ada padanya. Wa hadhil, ini pendapat yang batil, barakallahu fikum. Tidak sama. Tidak sama, tidak semua tempat sama, tidak semua zat sama, barakallahu alaikum. Baik. Tidak semua tanah sama, tidak semua waktu sama. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Wa hadhihi al-aqawil wa amsaluha min al-jinayat allati janaha al-mutakallimuna 'ala asy-syari'ah. Pendapat-pendapat ini, ungkapan-ungkapan yang seperti ini, dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ahlul kalam terhadap syariat ini. Wa nasabuha ilaiha wa hiya bari'atun minha. Dan mereka menisbahkan pendapat-pendapat ini kepada syariat, padahal syariat ini berlepas diri daripadanya. Wa laysa ma'hum aktsaru min ishtirakid dawati fi amrin 'am. وَذَلِكَ لَا يُوْجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْمُخْتَلِفَاتِ قَدْ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ عَامٍ مَا اِخْتِلَافِهَا فِي صِفَاتِهَا النَّفْسِيَةِ وَلَيْسَ مَعْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ اشْتِرَاكِ الدَّوَاتِ فِي أَمْرٍ عَامٍ. Tidak ada yang bisa mereka pegang, ini orang-orang yang berpendapat bahwa semuanya sama, semua tanah sama, semua batu sama, semua manusia sama. Tidak ada yang bisa mereka pegang kecuali hanya sekedar mereka bisa mengatakan persamaan itu ada pada dat fi amrin amin, dat pada perkara yang umum. Paham barulah. Wadhalika la yutasawiha fil haqiqah, itu pun tidak mengharuskan sama pada hakikatnya. Baik. Lain dari mukhtalifat qad tashtariku fi amrin amin ma ikhtilafiha fi sifatiha nafsiyah. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini qad tashtariku fi amrin amin, mungkin sama dalam urusan yang umum bersama dengan apa? Ikhtilafuha fi sifatiha al-nafsiyah, berbeda dengan sifat-sifatnya an-nafsiyah. Baik. Tidak bisa kita samakan, barakallahu fiikum. Wa ma sawallahu ta'ala baina dhatil misk wa dhatil bauli abadan. Dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala samakan antara cairan yang bernama misik dengan cairan yang namanya kencing. Enggak akan bisa sama. Mungkin sama yang untuk dikatakan cairan, sama cairan. Barakallahu fikum. Cairan sangat banyak. Baik. Sama dalam kondisi keumumannya semua cairan sama. Ya cair. Tapi apakah Anda bisa mengatakan bahwa cairan misik ini sama seperti cairan kencing? Wala baina dhatil ma' wa dhatin nari abada. Baik. Dan Anda tidak akan mungkin bisa menyamakan antara air dengan apa? Dengan api. Padahal sama-sama zat. Sesuatu. Wattafawutul bayyinu bainal amkinati syarifati wa adladiha. Tafawut. Perbedaan yang sangat jelas antara tempat-tempat asyarifah, tempat-tempat yang mulia dengan tempat-tempat yang jelek. Barakallahu fikum. Wa dzawatil fadilati wa adadadiha a'dhamu min hadha at-tafawuti bikathir. Baik, tempat-tempat yang syarif, contohnya apa? Masjid. Tempat-tempat ibadah syarif mulia. Berbeda sekali dengan pasar, beda dengan WC. Tidak mungkin bisa disamakan. Atau tempat-tempat yang dilaksanakan maksiat padanya. Wa dzawatis al-fadilati wa adadadiha a'dhamu min hadha at-tafawuti bikathir. Dan dzat yang utama dan lawannya a'dhamu min hadha at-tafawut. Lebih besar perbedaannya, lebih banyak. Fa baina dhati Musa alaihi salatu wassalam wa dhati Fir'aun min at-tafawuti a'dhamu ma baina al-miski war-raji'. Dzatnya Musa alaihi salatu wassalam dengan zatnya Fir'aun, perbedaannya sangat jauh. Lebih jauh perbedaannya ketimbang antara misik dengan rejik kotoran. Wa kadzalika at-tafawud baina nafsil ka'bati wa baina baiti sultan. Demikian juga perbedaan yang sangat jauh antara Ka'bah, Ka'bah yang terbuat dari batu, wa baina baiti sultan atau rumah sang raja. Seorang raja dengan istananya mungkin. Atau min hadha at-tafawuti aidan bikathirin. Tentunya lebih perbedaannya berlipat-lipat kali. Fa kaifa tuj'alu al-buq'atani sawa'an fil haqiqati wat tafdil bi'tibari ma yaqa'u hunaka min al-ibadati wal adhkari wad da'wat. Bagaimana bisa engkau menjadikan atau dijadikan al-buq'at, tempat-tempat, sawa'an fil haqiqati wat tafdil, sama saja dalam hakikat dan keutamaan, bi'tibari ma yaqa'u hunaka min al-ibadati wal adhkari wad da'wat. Bi'tibar dengan ungkapan apa yang terjadi padanya dari ibadah-ibadah, dikir-dikir dan doa-doa. Tidak akan bisa disamakan. Walam naqsid istifa' ar-raddi ala hadzal madhhabil mardudi al-mardul. Kita tidaklah bermaksud untuk betul-betul menghancurkan pendapat ini. Tidaklah kita bermaksud untuk betul-betul membantah habis pendapat ini. Al-mardud, al-mardul, yang tertolak, yang rendah. Wa inna maqasna taswirahu. Cuma sekedar kita hanya sekedar menggambarkan betapa salah dan kelirunya orang-orang yang menyamakan semuanya. Dia mengatakan semua manusia sama, semua tempat sama. Wa ilal labibil adil al-akhil at-tahakum. Kita serahkan kepada al-labib, orang-orang cerdas. At-tahakum. Al-labib, al-adil, al-akhil, yang adil dan berakal untuk menghakimi. Baik. Wala ya'ba Allah, wala ya'ba Allahu wa ibaduhu bighairihi syai'. Wallahu subhanahu la yukhassisu syai'an wa la yufaddiluhu wa yurajjihu illa li ma'nan yaqtadi takhsisahu wa tafdilahu. Wala yabullahu wa ibadu wa ibaduhu bighairihi syai'a. Tidak Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dan hamba-hambanya membiarkan bighairihi syai'a dengan yang menyamakan dengan sesuatu, menyamakannya dengan sesuatu. Wallahu subhanahu la yukhassisu syai'an wa la yufaddilu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu dan mengutamakannya, wa yurajjihu dan mengunggulkannya, illa lima'nan yaqtali takhsisahu wa tafdilahu, kecuali di sana ada makna yang mengharuskan dia dikhususkan dan dia diutamakan. Naam huwa mu'ti dalikal murajji wa wahibu. Iya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perkara-perkara pada hamba itu sehingga dia diunggulkan. Illa yang dikatakan ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah SWT menciptakan semua manusia. Khalas. Barakallahu fikum. Tidak ada kesamaan pada manusia kecuali hanya sekedar nama bahwa dia manusia. Dan setiap orang diberi keutamaan dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengumpulkan manusia ini kecuali kata-kata manusia itu sendiri. Baik. Adapun antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di situ letak Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah yang meletakkan di hamba-hambanya ini sesuatu yang unggul, dan Allah Subhanahu wa taala mengunggulkannya dari yang lainnya. Naam huwa mu'ti dzalikal murajji. Iya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelebihan-kelebihan itu. Bahwa alladzi khalaqahu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wa huwa tsumma ikhtarahu ba'da khalqihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya setelah Allah menciptakannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah Rabb yang menciptakan dan dia pula yang memilih. Masyaallah. Wa min hadza tabdiluhu ba'd al-ayyam wa syuhuri ala ba'd. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu di atas hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya. Fakhirul ayyami indallahi yaumun nahar. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Hari penyembelihan kurban. Baik, hari Idul Adha. Barakallahu fiik. Baik, wa huwa yaumul hajjil akbar. Dan tanggal 10 itu dinamakan juga Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa? Karena di hari itulah pelaksanaan ibadah haji, amalan-amalan haji yang paling banyak. Di sana dilempar jumrah Aqabah. Hari itu juga. Kemudian mencukur rambut. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian menyembelih sembelihan. Empat manasik yang dilakukan pada hari itu. Baik. Wa huwa yaumul hajjil akbar kama fi sunan, sebagaimana dalam sunan. Baik. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul ayyami indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qarr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ayyam, kita cerita hari, barakallahu bikum, bukan cerita malam. Afdalul ayyam indallahi yaumun nahr, seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qarr, yakni hari setelahnya. Di sini katakan yaumul qarr al-yaumul ladzi yali nahr, karena nasa ya yuqirruna bihi bimana au au fa manazilahum. Kembali ke rumah mereka atau tempat mereka. Wa qila yaum Arafah. Ada juga yang mengatakan hari yang paling utama di sisi Allah adalah yaum Arafah. Afdal minhu. Sebagian berpendapat demikian. Wa hadha wal ma'rufu 'inda ashhab Syafi'i. Ini yang ma'ruf sebagai pendapat Al-Imam Syafi'i dan pengikutnya, bahwa Arafah lebih mulia, hari Arafah lebih mulia dari apa? Dari hari An-Nahr. Barakallahu fikum, tanggal 9-nya. Yaumun nahr tanggal 10. Qalu li'annahu yaumul hajjil akbar wa siyamuhu yukaffiru sanatain. Baik. Dikatakan bahwa justru hari Arafah itu adalah Yaumul Hajjil Akbar. Wasiyamu yukaffiru sanatain, dan puasa dari hari Arafah bagi orang-orang yang tidak hadir di Arafah itu akan menghapuskan dosanya 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Wa ma min yawmin yu'tikullahu fihi ar-riqab aktsara minhu fi yawmi Arafah. Ini keunggulannya, karena ada juga orang yang lebih mengunggulkan hari Arafah daripada Yaumun Nahar. Wa ma min yawmin yu'tikullahu fihi ar-riqab, dan tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan orang dari api neraka lebih dari hari Arafah. Walianahu subhanahu wa ta'ala yadnu fihi min ibadihi thumma yubahi malaikatahu bi ahli al-mawqif. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu yadnu fihi min ibadihi, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba-hamba Allah yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Orang yang wukuf al-mawqif. Wassawabu al-qawlul awwal, tetap yang lebih utama adalah yaumu an-nahr. Baik, lian al-hadith ad-dal ala dhalika la yu'aridhu syai'un yuqawimuhu. Karena hadith talak menggambarkan bahwa ahabbul ayyami ilal abdalul ayyami indallah yaumun nahr. Ini nas. Barakallahu fikum. Tidak bisa digoyang. Nas langsung Rasulullah SAW mengatakan afdalul ayyami indallah adalah yaumun nahr. Walaupun hari-hari yang lainnya dengan keutamaannya dan keistimewaannya tidak bisa menggoyang kedudukan ini, karena nas dari Rasulullah SAW tentang keutamaannya dari seluruh hari-hari. Sekali lagi dikatakan li'anna al-haditha dalu ala dhalika la yu'aridhu syai'un yuqawimu, tidak ada yang bisa sebanding dengannya. Wassawabu inna yawmal hajjil akbar huwa yawmun nahr, dan yang benar haji akbar, haji tiap hari haji akbar itu adalah yawmun nahr, bukan hari Arafah. Liqauli ta'ala wa adhanu minallahi wa rasuli ilan nasi yawmal hajjil akbar wa adhanu minallahi wa rasuli. Pengumuman, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya ilan nasi kepada manusia yawmal hajjil akbar. Wa thabata fi sahihaini anna Abu Bakar wa Ali radhiyallahu anhuma addana bidzalika yawman nahar la yawma Arafah. Baik. Wa adzanu min Allah wa rasulillahi lan nasum al-hajj al-akbar. Dan dalam sahihaini bahwa Abu Bakar dan Ali diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan pada hari itu. Apa yang diumumkan? Apa yang diumumkan? Baik. Allah yahujja ba'dal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti uriya. Barakallahu fik. Tidak ada seorang pun boleh, karena haji yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan Umar ini adalah haji di tahun ke-8 Dzulhijjah. Barakallahu fik. Sebagai persiapan untuk di tahun ke-9 barakallahu fikum, beliau apa? Melakukan haji, haji wada. Barakallahu fikum. Haji wada. Ya, setelahnya tidak lama beliau alaihi salatu wasalam meninggal dunia. Di tahun ke-10. Barakallahu fikum Hijriah. Tidak ada seorang pun boleh melakukan ibadah haji dari kalangan musyrikin setelah haji ini di tahun ini. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang boleh tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Apa memang ada orang telanjang? Memang. Barakallahu fikum. Sebelum Islam ini datang, barakallahu fikum, orang-orang musyrikin melakukan tawaf dalam kondisi telanjang, kecuali orang-orang khusus. Barakallahu fikum. Bahkan perempuan-perempuan juga tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka meyakini bahwa pakaian yang mereka pakai untuk melakukan dosa dan maksiat tidak pantas dipakai untuk tawaf. Jadi mereka harus bersih, suci. Sehingga mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Sehingga perempuan-perempuan yang bertawaf pada saat itu di malam mereka agar supaya tidak kelihatan betul. Mereka pun mengatakan al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau semuanya, dan adapun yang tampak aku tidak menghalalkannya. Al-Muhim, setelah tabarakallahu fikum Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar mengumumkan itu, tidak ada lagi boleh. Karena Makkah sudah menjadi apa? Wilayah kekuasaan kaum muslimin, di bawah pengaturan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Setelah dihancurkannya apa? Patung-patung di Fathu Makkah. Patung-patung dihancurkan semuanya. Kelas. Tidak ada lagi sisa-sisa untuk apa lagi? Untuk kesyirikan sebagai tempat. Barakallahu fikum. Di Makkah pada saat itu. Kelas. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesyirikan. Syiar-syiar syirkiah sudah tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Semua ditata, diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga agama ini lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Jadi agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Syahiduna wa adzanu min Allah wa rasulih an-nas yawm hajjil akbar, itu adalah hari apa? Hari yaumun nahr. Barakallahu fikum. Hari tanggal 10 Dzulhijjah. Wa fi sunan Abi Daud bi asahi isnadin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumul hajjil akbar yaumun nahr. Tabarakallahu. Jelas, lebih jelas lagi dengan hadis yang sahih dikatakan wa salbani fi sahih sunan Abi Daud. Kata Rasulullah yaumul hajjil akbar yaumun nahr. Hari Haji Akbar itu adalah hari apa? Hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Wakad dari kala Abu Hurairah wa jama'atun minas sahabah, demikian juga pendapat Abu Hurairah dan sekian banyak dari kalangan para sahabat. Wa yaumu Arafah muqaddimatun li yaumin nahri baina yadayhi. Tayyib. Fa inna fihi yakunu al-wuquf wat-tadarru wat-taubah wal ibtihal wal istiqamah, thumma yaumu an-nahra takunu al-wifaq. Al-wifadatu wa ziyaratu wa lihada summiya tawafu tawafu ziyarah liannahum qad tahuru min dunubihim yawma arafah summa adin lahum rabbuhum yawma nahri bi ziyaratihi wa nukuli alaihi ila bayti wa lihada kana bihi dhabhul al-qarabin wa halqur ru'us wa ramyul jimar wa mu'damu af'alil haji wa amal yawmi arafah katuhu tekat tahuri walaik disali benedei hadal yaum. Baik. Kenapa tetap dikatakan bahwa yaumun nahr lebih unggul? Ya nasnya demikian memang. Apalagi keutamaannya dan merupakan pendapat para sahabat banyak. Wa yaumu arafah muqaddimatul yaumin nahr baini yadihi. Adapun hari Arafah, hari Arafah itu sebagai pendahulu untuk yaumun nahr. Karena tanggal 9 yaumu Arafah tanggal 9, yaumu nahr tanggal 10. Yaumu Arafah ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahulu untuk hari An-Nahr. Fa inna fihi yakunul wuquf. Di hari Arafah itu orang melakukan wukuf di Arafah, wa tadarru, taib, wa tauba, wal ibtihal, wa istiqalah. Tadarru. Tadarru tunduk. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibtihal memohon dengan sangat. Wal istiqalah. Istiqalah itu minta. Minta di. Apa ya. Minta di beri udur. Baik. Istiqalah. Istiqalah itu. Biasa boleh bahas di masalah fikih. Kita membeli seseorang. Membeli dari seseorang barang. Tamal baik. Tidak ada tipuan, tidak ada cacat, tidak ada khas tamal baik. Sepakat barang lahirnya tidak ada sesuatu. Barakallahu fikum. Sudah pisah. Qadar Allah. Baik. Si pembeli ini kembali lagi ke barakallahu fikum penjual atau penjual mengejar si pembeli. Ya akhi afwan. Baik. Tadi barang itu sebenarnya anda tidak mau jual. Barakallahu fiik. Unda ya akhir. Sudah selesai. Ini sudah Sudah tamal bayi, ini barang sudah milik saya. Itu uang ya sudah milik engkau, tidak bisa lagi engkau. Barakallahu fikum. Ya, ya, memang kalau cerita hak ya haknya demikian. Si penjual juga demikian ketika si pembeli mengembalikan, ya si anak tidak jadi beli punya antum, betul punya antum bagus, memang harganya demikian, demikian. Barakallahu fikum. Tapi anak butuh sekali dengan uang itu tadi. Ada sekali ada sesuatu yang sangat mepet untuk saya pakai uang itu, mohon. Si penjual akan mengatakan, oh enggak, itu barang bukan barang milik saya lagi, sudah milik engkau. Uang pun ya, saya sudah milik saya. Itu namanya hak masing-masing. Tapi ketika kita menerima yang namanya menerima iqalah, paham? Kata Rasulullah SAW, man aqala musliman aqala Allahu atharatahu yawmal qiyamah. Baik. Dia datang, ya akhi abwan akhi, ini barang yang ana beli, masya Allah, jazakallah khair, barang yang bagus sekali. Cuman ya, ana bukan menyesal membelinya, tapi baru saja ada kejadian, sangat butuh sekali saya dengan uang yang saya pakai membeli barang ini tadi. Tidak ada uang lagi untuk, barakallahu fikum, untuk urusan ini kecuali apa yang tadi saya berikan. Tolong ambil barang anda kembali, sini uang saya. Saya sangat butuh terhadapnya. Misalnya, barakallahu fikum. Maka si pembeli jual pengotak, oh tidak apa-apa. Sini tuh barang ini, ambil uang. Walaupun sudah menjadi haknya, barakallahu fikum. Seandainya dia bertahan dia dan bersikukuh, tidak mau yakni mengembalikan uangnya, itu hak dia. Assalamualaikum. Tapi karena dia melihat ini orang yang betul-betul butuh dengan uangnya, kelas ini ambil uang, kemarin itu barang. Barakallahu fikum. Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yawmal qiyamah. Ini istaqala. Istaqala minta dimaafkan, minta dikasihani, minta di ya apa istilahnya belas kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Istaqalahu supaya dosa-dosanya diampuni. Dia akan mengatakan, ya Allah betul saya salah, saya keliru ya Allah, betul-betul saya mohon saya diampuni ya Allah. Ya kan demikian. Mestinya orang yang sudah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya. Cuma dia mengakui, ya Allah memang saya banyak berdosa, saya memang salah, saya memang baik. Namanya ya, apa istiqalah, minta untuk dimaafkan, barakallahu fikum. Minta untuk dimaafkan. Itu di hari apa? Di hari apa ini? Di hari Arafah. Orang di situ barakallahu fikum seharian duduk. Barakallahu fikum senantiasa ingatkan bagi orang yang mau melakukan ibadah haji, di hari Arafah jangan kemana-mana, pokoknya duduk. Berdoa. Sebanyak kali kita berdoa, berdoa ulang. 100 kali itu, bikin 400 kali. Pokoknya sampai selesai wukuf, doa terus. Baca Quran, salawat, doa, zikir. Itu yang anda lakukan. Sebagian orang pisil-pisil itu. Dia berjalan-jalan, wih, dapat artis. Bapak foto bareng-bareng. Kenapa ada ini ketua dewan ini ada di sini? Kenapa ada anu di sini, ada bapak ini, ada bapak ini? Tuh habis waktunya. Selainnya ya, ya ngobrol di tenda, cengkrama. Kalau anda tidak mau terganggu, keluar dari tenda. Cari tempat yang anda bisa apa, melakukan apa? Melakukan tadarru ilallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita dulunya 8 orang berangkat haji. Pokoknya hari Arafah cari posisi masing-masing. Insyaallah sebelum kita berangkat keluar dari Arafah kita ketemu di sana. Baik, kita sebagai satu tempat kita akan bertemu di sana. Pokoknya kegiatan setiap orang dan target tidak ada yang mengetahuinya. Sehari Arafah itu. Masing-masing dengan dirinya sendiri, dengan doanya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Baca Quran, di pohon, dekat batu, pokoknya cari tempat yang anda tidak diusik oleh siapapun, hanya anda dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Barakallahu fikum. Sebagian orang tidur, bobo. Kelar bobo, ngobrol. Hari itu Allah dia mengampuni anda. Hari itu doa anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hari itu Allah subhanahu wa ta'ala berbangga dengan anda. Kemudian anda cuma sekedar yakni tertawa cengenges-cengenges, justru melakukan dosa dan maksiat. Ada yang mengatakan solahlah kita doa. Doa lagi. Rugi anda doa banyak-banyak. Tidak. Sering tahu berapa itu. Bikin lebih nintau lagi. Kok bagaimana? Bikin bagaimana? Pokoknya habiskan waktu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Istighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari apa? Di hari Arafah. Ya kebanyakan kaum muslimnya dengan keawamannya begini model. Cuma di tenda, cengenges-cengenges, cerita. Bahasa Manadunya bakar lota. Atau baba tata. La haula wa illa billah. Gunjing sana, gunjing sini. Capek ngobrol, tidur. Padahal boleh jadi cuma hari itu dia berada di tempat itu seumur hidup dia. Cuma hari itu dia berada di tempat itu selama umur dia. Kemudian dia mau menyanyiakannya. Sementara Allah menjamin doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, rugi. Betapa banyak uang yang dia keluarkan untuk melakukan ibadah haji. Ini keutamaan Arafah, barakallahu fiik. Kita kembali. Suma yawmun nahr takunul wifadatu waziyaratu. Kemudian di hari nahr, di hari penyembelihan, tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Takunul wifada, wufud, sebagai apa namanya, sebagai utusan. Waziyarah, kita sebagai yang berziarah. Walihada sumya tawafu, tawafu ziarah. Oleh karena itu, tawaf yang dilakukan di tanggal 10 itu adalah tawafu ziarah. Taib. Atau dengan tawaf ifadah. Li'annahum qad tahuru min dhunubihim yawm Arafah. Kenapa? Karena mereka sudah bersih semuanya dari dosa-dosanya di ketika hari Arafah kemarin. Tsumma adina lahum rabbuhum yawman nahr fi ziyaratihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka, Allah Rabbul Alamin, Rabb mereka mengizinkan para jemaah haji untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhul alaihi ila baitihi, dan masuk ke rumahnya, Baitullahil Haram. Baik, karena mereka sudah bersih suci. Walihada kana fihi dabhul qarabin. Oleh karena itu pada hari itulah apa? Disembelih kurban. Disembelih apa? Sembelihan-sembelihan. Wa halqur ru'us. Dan dicukurnya rambut, dibotak. Waramil jimar, dan melempar jumrah. Wa mu'dhamu af'al hajj. Dan kebanyakan af'al hajj dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Wa amalu yaumi Arafah katuhur wal igtisal baina hadzal yaum. Adapun Arafah, amalan-amalan yang ada di Arafah seperti taubat, ibtihal, wal istikana, kemudian istiqala, barakallahu fikum, tadarru. Ini semuanya ibaratnya sebagai apa? Tahur, bersuci dan mandi untuk hari An-Nahr. Barakallahu fikum. Wadhalika tabdilu Dzulhijjah. Selesai sudah, barakallahu fikum. Tentang hari-hari. Wadhalika tabdilu Asyri Dzulhijjah ala ghairihi minal ayyam. Masih bercerita tentang masalah hari. Keutamaan ini kalau tadi masalah satu hari, mana yang lebih unggul dari semua hari-hari? Satu hari saja. Ternyata hari Hari apa? Hari apa? Hari apa? Taslim, hari apa yang paling unggul? Hari apa itu yang menahar? Oh, tercaku-caku iki. Hey, barakallahu fikum. Abu Yusuf. Hari apa itu? Hari penyembelihan. Jangan dicampur-campur. Hari Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Yaumun Nar, hari penyembelihan tanggal 10. Paham? Jangan dicampur-campur. Nanti anak juga jadi bingung nanti. Hari Arafah itu hari orang bertobat, bersih-bersih ceritanya. Barakallahu alaikum. Ya kan? Orang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru enggak ke mana-mana, pokoknya tobat, doa, zikir, baca Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas, enggak ada kegiatan lain. Baik. Ini untuk bersih-bersih diri dan besoknya itu adalah hari yang lebih utama. Barakallahu alaikum. Karena kebanyakan amalan haji dilakukan di besoknya di tanggal 10 Dzulhijjah itu Yaumun Nahar. Barakallahu alaikum. Hari penyembelihan tanggal 10. Barakallahu fikum. Di hari itu diizinkan hamba-hamba Allah SWT yang sudah suci bersih, ibaratnya sudah mandi, sudah wudu, sudah macam-macam, sudah ganteng, sudah cakep, diizinkan masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala berziarah. Makanya tawaf di tanggal 10 itu, Yaumun Nahr itu, karena di Yaumun Nahr itu bukan cuma menyembelih toh. Tawaf di sana atau ziarah ada juga di situ dilakukan. Menyembelih hewan juga di situ. Kemudian apa? Mencukur rambut juga di situ. Barakallahu fikum. Jadi hari yang paling mulia, paling unggul adalah hari apa? Hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Yang paling unggulnya. Yang lainnya juga unggul, tapi ceritanya yang paling unggul dengan nas dari Rasulullah SAW, afdalul ayami indallah yaumu an-nahr. Tapi jangan kata yaumu an-nahr itu hari Arafah, jangan. Barakallahu fikum. Nanti anaknya disalah-salah. Oh, Ustaz itu salah-salah ngajar. Paham? Hari Arafah ketika orang wukuf di Arafah tanggal 9, yaumu an-nahr tanggal 10-nya. Barakallahu fikum. Orang menyembelih sembelihannya. Kalau di kampung kita yang menyembelih kurban tanggal 10 hari raya, paham? Baik. Wakadzalika kitab al-Ashr Dzulhijjah, kita pindah. Demikian juga keutamaan Ashr Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah dari tanggal pertama, tanggal 1, 2, 3 sampai 10. Dzulhijjah. Baik. Ala ghairihi min al-ayyam, di atas hari-hari yang lainnya dari hari-hari yang ada. Fa'inna yamu abdal ayyami indallah. Karena hari-hari ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Arafah masuk dan apa? Yaumun Nahr masuk. Paham? Kalau cerita hari-hari, hari Dzulhijjah mulai dari tanggal 1 sampai apa? 10 Dzulhijjah. Baik. Di dalam Ashr Dzulhijjah ini, baik, ada hari yang paling unggul. Hari apa itu? Hari tanggal 10-nya. Barakallahu fiik. Dan hari apa? Kemudian hari tanggal 9-nya, hari Arafah. Baina ayyamahu afdalul ayami indallah, karena hari-hari itu tanggal 1 sampai 10 adalah hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tsabata fi sahihil Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr." Masya Allah, dari Ibn Abbas muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai orang-orang beramal di dalamnya lebih hebat dari 10 hari ini. Qalu wal jahri fi sabilillah. Baik. Walaupun jihad fi sabilillah tidak lebih hebat daripada beramal apa saja di hari-hari itu, ini jihad fi sabilillah di hari yang lain. Kemudian ada amal saleh dilakukan di hari itu, bukan jihad fi sabilillah. Tetap ini yang lebih unggul. Wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah. Baik. illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, kecuali seorang yang keluar berperang membawa dirinya dan harta bendanya jihad fi sabilillah, tsumma lam yarji bidzalika min dzalika bi syai', kemudian sama sekali dia tidak kembali ke kampungnya, dia tidak dirinya dan juga tidak hartanya. Barakallahu fikum. Mati dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid dia dan hartanya semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru sama seandainya dia beramal di amalan hari-hari tanggal 10 Dzulhijjah itu. Di 10 hari Dzulhijjah, afwan. Di 10 hari di awal-awal Dzulhijjah. Menunjukkan tentang apa? Keistimewaan hari-hari ini, 10 hari ini. Amalan apa saja? Amalan apa saja? Oleh karena itu para ulama kita mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Ketika Allah telah menyatakan keistimewaan hari-hari ini, kemudian kegiatan kaum muslimin tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada bedanya kegiatan hari-harinya dengan hari yang ada di 10 hari ini. Di hari-hari yang lainnya tidak baca Quran. Di itu juga tidak baca Quran. Di hari-hari yang lainnya mungkin baca Quran 10 ayat, selembar, 2 lembar mungkin. Kemudian di hari itu, 10 hari itu, kemudian dia cuma baca juga 10 lembar atau berapa lembar, sesuai dengan kebiasaannya. Suatu saat apa? Saat disayangkan, barakallahu fikum. Mestinya apa? Keistimewaan hari-hari itu dimanfaatkan. Ibaratnya bonus-bonus. Barakallahu fikum. Coba lihat barakallahu fikum ketika ada apa namanya? Bonus atau potongan harga. Cuci gudang istilahnya dan memutup itu toko. Udah ditusi pampang ke situ. Diskon 50% semua harga, semua produk. Harus orang ngantri. Ngantri banyak sekali mau ngantri masuk. Kenapa? Karena ada bonus di situ. Ada promosi di situ, barakallahu fikum. Orang ini kalau keuntungan duniawi cepat sekali. Pengumuman di lapangan Ketang Baru, Bu, ada penjualan gula 1 kilo Rp5.000. Nyak lama. Antum datang, so habis. So habis. Orang berlomba-lomba cari gratis, cari bonus, cari apa. Ini 10 terakhir ini, semua 10 hari di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Apapun yang Anda lakukan dari amal soleh, Allah lipat-lipat gandakan. Mau birrul walidain, mau qiraatul Quran, mau puasa, mau sedekah, mau apa saja dari kebaikan-kebaikan, silakan kumpulkan sebanyak mungkin. Jadi, pokoknya 10 hari ini jangan biarkan lewat waktu-waktu kecuali diisi dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Orang pasang lotre, kemungkinan untuk gagalnya terlalu banyak, masih tetap berharap loh. Paham? Yang pasang angka-angka ini tetap berpasang dorang no, biar 20 kali berpasang ya pernah naik. Ini ya tinggal mau backing mesti naik lipat-lipat kali saja begini modelnya, nyana yang tertinggal. La haula illa billah. Seperti kospin yang pernah ada di mana ini, di berapa tahun yang lalu, yang ada di Sulsel sana dulu, di Makassar sana, kospin nggak tahu berapa puluh persen waktu itu, berapa persen siapa ingat berapa persen, cari berapa persen per bulannya, per bulan 50% atau 100%. Pokoknya Anda masukkan uang 1 juta, keluar 1.500.000 satu bulan berikutnya. Jadi orang cuma ambil duit kasih masuk ulang. Kasih masuk 10 juta. Satu bulan depan dia ambil 15 juta. Jadi cuma dia lihat tengok DP duit, kasih masuk ulang. Untuk kasih bangun. Setelah tak kumpul semua duit, lari tu orang. Udah paling kacau dulu barakallahu fikum. Hampir barakallahu fikum. Semua terjerat masuk ke dalam masalah ini. Ustaz le ada. Tentara polisi masuk. Polisi dia butuh doi, ya Pak. Tentara masuk. Orang jual DP apa? Sema-sema ini apa? Parao, dia jual parao. Dia bilang ini biba api melaut ni cuma mau bunuh diri. Jual juga saya kasih masuk, ha. Tahu-tahu kasih masuk berapa? 10 juta, 15 juta keluar guys. Cuma 1 bulan. Dia jual 20 juta DP parao, ha. So berapa keluar? Hampir kacau dulu. Di sidra kalau sudah salah ya. Masih umur berapa waktu itu? Doh, heboh. Kacau. Barakallahu fikum. Itulah manusia. Ini kalau urusan dunia, bodoh. Saling mempengaruhi hebat. Kalau urusan akhirat, berat orang melakukan. Sementara janji Allah SWT pasti. Apapun yang Anda lakukan di hari itu, Anda akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa al-Asyrul Dzulhijjah? Hebat. Baik. Kehebatannya beramal di luarnya adalah orang yang apa? Orang yang keluar dari rumahnya jihad fi sabilillah, dia dengan seluruh hartanya kemudian tidak ada yang pulang. Sedemikian hebatnya barakallahu fiik. Wahyal ayamul ashar allati aqsama Allahu biha fi kitabihi biqawlihi. Itulah 10 hari yang Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi layalin ashr, malam-malam 10. Walihada yustahabbu fiha al-iktsar min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu bikum silakan, disunnahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akthiru fihi min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di hari-hari itu at-takbir, tahmid, tahlil. Wa nisbatuha ila al-ayami ka nisbati mawadi'il manasiki fi masairi al-biqa. Nisbahnya, perbandingannya hari ini dengan hari-hari yang lainnya sama seperti apa? Mawadi'il manasik fi sa'iril biqa. Tempat yang kita lakukan padanya manasik dengan tempat-tempat yang lainnya. Keistimewaan tempat-tempat yang dilakukan manasik padanya apa itu? Makkah. Barakallahu fikum. Secara keseluruhan Baitullah, kemudian Mina, kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah. Barakallahu fikum. Tempat-tempat yang diunggulkan Allah Subhanahu wa taala dari semua tempat yang ada di kolong langit ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menyerupainya keistimewaannya. Demikian juga hari ini. 10 hari ini tidak ada hari-hari yang menyamainya dibanding semua hari-hari yang akan dilewati oleh manusia panjang sejarah manusia ini. Baik. Insyaallah kita lanjut besok. Besok keutamaan apa? Bulan. Ini hari dulu. Hari yang paling utama adalah hari apa? Hari yang paling utama bukan 10 hari pertama. 10 hari diberi nama ini satu hari. Taslim. Yaumun Nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah, bilang tanggal 10, bukan tanggal 10 hari di awal Dzulhijjah. 10 hari itu 10 hari, ini 1 hari tanggal 10-nya. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Berpindah hari-hari yang paling utama dari sekian hari-hari yang ada. Adalah hari apa? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1-nya sampai tanggal 10-nya Dzulhijjah. Insyaallah besok tentang masalah keutamaan bulan Ramadan di antara semua bulan-bulan yang kita akan lewati dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Masyaallah, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.